الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan kajian dari At-Tashil fi Fiqh al-Ibadat ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Di mana kita sampai pada pembahasan tentang air najis, ats-tsalitsu an-najis. Kategori ketiga dari air adalah air najis. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang air tahur dan air tahir. Air tahur dan air tahir. Kita murojaah sebentar ya. Jadi air tahur itu adalah air yang mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Bil jumlah, ya, secara umum demikian, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tetapi kita telah mempelajari bahwa jenis-jenis air tahur ada yang mengangkat hadas dan menghilangkan najis, tapi khusus untuk hadasnya laki-laki dewasa dan khunsa tidak bisa diangkat. Ini adalah air qalil, al-ma'ul qalil alladhi khalat bihi imra'atun mukallafatun li taharatin kamilatin an hadathin. Ini adalah air qalil yang seorang perempuan mukallafah, perempuan dewasa, berkhulwat dengan air tersebut untuk melakukan taharah secara sempurna dari hadas. Ini telah kita bahas. Dia adalah air tahur, cuma khusus hadasnya laki-laki dewasa dan khunsa tidak bisa dia angkat. Demikian pula, ada jenis air tahur yang dia bisa menghilangkan najis, tetapi tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Dia adalah air yang, air muharram, al-ma'ul muharram. Air yang haram untuk digunakan. Jadi, walaupun dia bisa menghilangkan najis, tapi penggunaannya haram. Dan kita tidak bingung dengan hal ini, karena kita telah menjelaskan kemarin, bahwa ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum wad'i sah atau tidak sah. Nah, jadi menghilangkan najis dengan menggunakan air haram, air hasil curian, air hasil rampasan. Apa hukumnya menghilangkan najis dengan air haram ini? Dia sah secara wad'i, hukum wad'inya sah, menghilangkan najisnya sah. Tapi hukum taklifinya haram. Apa hukum mengangkat hadas dengan menggunakan air haram ini? Hukum wad'inya tidak sah. Hukum taklifinya haram. Ya, jadi hukum taklifinya sama-sama haram, tetap haram. Apapun digunakan untuk apapun haram. Diminum juga haram. Maka perbedaannya adalah pada mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Yang satu tidak sah, mengangkat hadas tidak sah. Menghilangkan najis sah. Dan itu telah kita jelaskan pendalilannya oleh para ulama Hanabilah ya di pertemuan sebelumnya, yaitu apa? Yaitu karena mengangkat hadas itu adalah ibadah dan ibadah tidak boleh kecampuran sesuatu yang haram. Tidak boleh menggunakan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu air yang haram didapat ini. Ya. Sedangkan menghilangkan najis itu min babit turuk. Mengangkat hadas itu min babil af'al. Sedangkan menghilangkan najis itu min babit turuk. Mengangkat hadas itu min babil af'al. Yakni dia adalah perbuatan ibadah. Kita sedang melakukan perbuatan ibadah. Sedangkan menghilangkan najis itu min babit turuk. Yaitu kita dalam bentuk meninggalkan sesuatu. Yakni yang penting adalah itu hilang. Mau sengaja oleh kita ataupun tidak sengaja oleh kita, yang penting najis itu hilang. Karena tidak sengaja saja itu bisa sah menghilangkan najisnya, maka menghilangkan najis dengan air haram itu dia juga sah. Walaupun secara taklifi dia tetap haram. Ya, perhatikan. Kemudian juga ada air tahur yang hukumnya makruh untuk digunakan untuk taharah, ya, perhatikan makruhnya untuk apa? Untuk taharah. Untuk cuci baju dan seterusnya, enggak makruh. Kita sedang berbicara الذي يكره استعماله يعني في الطهارة، مكروه digunakan untuk taharah. Demikian pula ya, ada air tahur yang hukumnya mubah. Ya, ada air tahur yang hukumnya mubah. Dan naam, ada sebagian air makruh yang makruh juga untuk digunakan untuk selainnya. Ya. Jadi perinciannya banyak. Ala kulli hal, kita tidak ingin memperpanjang pembahasan, ya, kita langsung masuk ke A. Itu kategori pertama dari air tahur. Kategori kedua dari air adalah air tahir. Kategori pertama dari air adalah air tahur. Kategori kedua dari air adalah air tahir. Yakni air yang dia suci, tetapi dia tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ya, dan itu telah kita sebutkan sebelumnya, air yang kecampuran sesuatu sehingga salah satu sifatnya atau kedua atau dua dari sifatnya atau seluruh sifatnya, tiga sifat itu berubah secara banyak. Dan ini ada dua kemungkinan, berubah secara banyak sehingga namanya tidak lagi bisa disebut air tapi disebut sebagai cairan selain air, jadi kopi, jadi susu, atau dia tetap disebut sebagai air tapi kita harus, ya, orang yang melihatnya akan melihat, akan mengatakan ini air za'faron misalnya, ini air ya yang diberikan batasan-batasan yang tidak mungkin dilepaskan lagi gitu ya, karena airnya sudah mengalami perubahan yang banyak. Yani orang yang melihatnya sudah nggak bisa menyebutnya sebagai air secara mutlak, sudah pasti langsung diberi catatan ini air yang kecampuran tinta, udah nggak bisa lagi disebut ini air secara mutlak dan seterusnya. Adapun kategori ketiga dari air adalah air najis, yahrumu isti'maluhu illa lidaruratin. Haram untuk menggunakan air najis kecuali untuk darurah. Ini langsung disebutkan hukum taklifi dari menggunakan air najis. Apa hukumnya? Haram. Baik haram untuk taharah ataupun untuk haram untuk selainnya. Karena dia najis. Untuk minum, haram. Untuk cuci baju, haram. Untuk taharah, haram. Bagaimana dengan hukum wat'i? Bagaimana mengangkat hadas dengan air najis, menghilangkan najis dengan air najis? Ya tidak sah. Ya, itu juga tidak sah. Jadi hukum wat'inya tidak sah dan hukum taklifinya haram. Jadi perhatikan di sini yang membedakan antara air najis dengan air haram adalah air haram itu secara zatnya dia suci, bisa jadi dia air suci. Tapi kalau air najis secara zatnya adalah dia najis. Dan perbedaannya juga, air haram untuk digunakan menghilangkan najis, dia sah. Air najis digunakan untuk menghilangkan najis, ya gimana caranya? Ya, dia, airnya najis. Tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ya. Maka dia tidak sah. Itu perbedaannya. Persamaannya, sama-sama haram untuk digunakan. Sama-sama haram untuk digunakan. Ka'atosin audaf'i lukmatin ghassabiha. Jadi haram untuk menggunakan air najis kecuali ketika kondisinya darurat. Maka demikian pula air haram, air tahur yang haram tadi, air tahur tapi haram. Haram untuk menggunakannya kecuali kalau dalam kondisi darurat. Darurat ini berkaitan dengan hifdzun nafas. Ya, terkait dengan kalau nyawa terancam. Seperti di sini disebutkan karena haus sekali sehingga sementara dia hanya memiliki air haram atau air najis. Tidak ada lagi jenis air yang lainnya. Tidak ada cairan selain air yang bisa dia minum. Cairan yang suci. Seperti susu atau kopi dan seterusnya. Dia hanya punya air haram atau air najis. Ini sama-sama haram digunakan. Maka tapi dia dalam kondisinya darurat. Dia sudah haus sekali. Dan ala ghalabati dhon, kalau tidak meminum air haram atau air najis ini, maka dia akan meninggal misalnya. Maka boleh baginya untuk minum air tersebut. Dengan kadar yang secukupnya. untuk menghilangkan kondisi daruratnya tersebut. Ad-darurah tuqaddar bi qadariha. Ad-darurah tuqaddar bi qadariha. Kondisi darurat itu ditakar sesuai kadarnya. Ya, ditakar sesuai kadarnya. Jadi jangan kemudian karena dia kehausan, hampir mati, kemudian dia hanya punya air najis atau air haram ini, kemudian dia minum sampai kenyang, sampai gelegean. Tidak demikian. Au daf'i luqmatin wasabiha, atau untuk ya membuat ada makanan yang dia telan kemudian nyangkut. Itu kalau misalnya terlalu besar makanannya bisa menutup saluran pernapasannya, bisa meninggal, itu berbahaya. Jangan terlalu banyak. Kalau kita mengambil suapan makanan kita jangan terlalu besar. Ini biasanya anak kecil ya, harus selalu di kita hati-hati kalau dia sedang makan. Harus senantiasa kita ingatkan. Jangan banyak-banyak. Ah, tapi kalau misalnya kondisinya dia apa istilahnya ini? Anda tidak tahu istilahnya secara mustalah. Hah? Ketika suapan makanannya tersebut terlalu besar sehingga ya terlalu besar di kerongkongannya, ini adalah kondisi darurat. Kalau dia tidak segera mengeluarkannya ya, dengan cara menekan dadanya, bisa ditekan dibantu dari belakang, atau dia minum sementara dia tidak ada ya tidak punya air selain air haram atau air najis, maka boleh dia minum. Enggak ada orang lain yang membantunya untuk menekan dadanya dari belakang misalnya, dia harus minum sementara tidak ada air selain air najis atau air haram, maka tidak masalah untuk meminumnya. Dan ad-darurah tuqaddar bi qadariha. Kondisi darurat ditakar sesuai kadarnya. Jadi dalam kasus ini juga tidak boleh setelah selesai, setelah makanan tersebut masuk karena setelah minum, maka kemudian lanjut minum air najis atau air haram tadi. Tidak boleh. Wala yarfa'ul haditha wala yuzilul khabatha. Tidak mengangkat hadas dan juga tidak menghilangkan najis. Yang ini tidak sah untuk digunakan untuk mengangkat hadas dan juga tidak sah untuk digunakan untuk menghilangkan najis. Wa huwa ma waqa'at fihi najasatun wa huwa qalilun aw kana katsiran wa taghayyara biha ahadu awsafihi. Air najis ini ada dua. Ma waqa'at fihi najasatun wa huwa qalil. Air yang dia jumlahnya sedikit, volumenya di bawah 2 kullah, sebentar lagi kita akan sebutkan apa itu 2 kullah. Air yang volumenya di bawah 2 kullah itu namanya air qalil. Kemudian waqa'at fihi najasatun. Kemudian ada benda najis yang mengenainya. Sekedar ada benda najis yang mengenai, mencampuri air tersebut, jatuh ke air tersebut, sementara air tersebut volumenya di bawah 2 kullah, maka air tersebut langsung menjadi air najis. Walaupun tidak ada perubahan sifat sama sekali. Ya, jadi ada air misalnya satu kullah atau satu setengah kullah misalnya. Kemudian kejatuhan benda najis dari atas. Plung. Ya. Dan kita lihat tidak ada perubahan sifat dari air tersebut. Maka bagaimana hukum air ini? Najis. Karena dia air qalil. Jadi bimujarradin mulaqah, hanya sekedar terkena air najis, kejatuhan air najis, maka sekedar terkena atau kejatuhan benda najis, maka air ini menjadi langsung otomatis najis. Ya. Kemudian jenis kedua dari air najis adalah au kana katsiran wa taghayyara biha ahadu awsafi. Air tersebut adalah air kathir, air yang volumenya 2 kullah atau lebih. Ya. Air yang volumenya 2 kullah atau lebih. Kemudian dia terkena benda najis, kejatuhan benda najis. Kemudian sifatnya berubah. Salah satu sifatnya berubah. Ta'muhu, aw launuhu, aw rihuhu. Rasanya, atau warnanya, atau baunya. Baru kalau ada perubahan salah satu dari sifat ini, salah satu dari tiga sifat ini, maka air kafir tersebut baru menjadi air najis. Kalau tidak ada perubahan sifat, maka air kafir tersebut tetap air yang suci. Thayyib tetap merupakan air tahur. Mengapa? Ya, ada perbedaan seperti ini, ada batas dua kullah ini, dua kullah kurang, ya, kurang dari dua kullah itu air qalil, dua kullah atau lebih itu air katsir. Kalau di bawah dua kullah yaitu air qalil, sekedar kena benda najis, langsung najis, walaupun tidak ada perubahan sifat. Adapun dua kullah atau lebih yaitu air katsir, maka terkena benda najis, baru najis, baru air katsir tersebut menjadi najis kalau sifatnya berubah. Kalau sifatnya tidak berubah, maka dia tetap air tahur. Dalilnya adalah li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ma'i wa ma yanubuhu minad dawabi was sib'. Faqala sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullatayn lam yahmilil khabath. Dalilnya adalah berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ma'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air. Wa ma yanubuhu minad dawabi was sib'. Dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa menggantikan air tersebut kalau ada ad-dawab was sib', ada binatang buas dan binatang lainnya yang masuk ke situ bisa minum, bisa mengencingi, bisa buang air besar di situ gitu ya, terkena binatang buas. Atau binatang buasnya itu sendiri najis kemudian ya menyentuh air tersebut dan seterusnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullatayn lam yahmilil khabath. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika air tersebut itu adalah dua kullah maka dia tidak membawa najis. Maka dari sini ya kita mendapatkan kesimpulan bahwa kalau dua kullah apalagi lebih maka dia tidak membawa najis, kalau di bawah dua kullah maka dia membawa najis. Wa fi lafzi Ibnu Majah wa Ahmad lam yunajjishu syai. Dan di lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, karena yang sebelumnya itu diriwayatkan oleh yang disebutkan di sini Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Wa fi lafzi Ibnu Majah wa Ahmad lam yunajjishu syai. Tidak ada yakni ketika air tersebut dua kullah maka tidak ada yang bisa membuatnya najis. Wa hadza yadullu ala anna ma lam yablughu ma yanjus. Maka ini menunjukkan bahwa air yang tidak sampai dua kullah, yakni air qalil, maka langsung najis sekedar disentuh oleh benda najis. Baik itu binatang buas yang najis tadi atau disentuh oleh kencingnya atau ya fesesnya dan seterusnya. Maka ini dalil adanya batasan dua kullah tadi. Wa ma taghayyara ahadu awsafihi bi najasatin najisun ijma'an. Maka air yang berubah salah satu sifatnya karena kecampuran benda najis, maka air tersebut menjadi najis secara ijma'. Air kafir saja ketika dia kecampuran benda najis kemudian sifatnya berubah, dia menjadi najis, maka apalagi air qalil. Air qalil, air yang volumenya di bawah dua kullah, kecampuran benda najis, kemudian sifatnya berubah, ini lebih-lebih lagi. Ya, lebih-lebih lagi dia menjadi najis juga. Tidak, sifatnya tidak berubah saja dia najis kok. Apalagi kalau sifatnya menjadi berubah. Karena kecampuran benda najis. Maka dia akhirnya menjadi air najis. Ya, sehingga kaidahnya, ya, setiap air, tidak peduli qalil ataupun katsir, kalau dia berubah salah satu sifatnya, rasanya, warnanya, baunya, karena kecampuran benda najis, maka dia langsung menjadi najis. Dan ini secara ijma. Tidak ada para ulama yang menyelisihi pendapat ini. Ini ijma para ulama mustahidin. Adapun kalau misalnya dia kecampuran benda najis, kemudian tidak berubah sifatnya, maka baru diperinci. Kalau dia air kolil, dia najis. Kalau dia air kafir, tidak najis. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bi idafati tahurin ilayhi aw bi nashin minhu wa yabqa ba'dahu katsirun ada ila tahuriyatihi. Kemudian penulis masuk pada pembahasan tentang metode menyucikan air najis. Bagaimana metode untuk menyucikan air najis? Penulis menyebutkan ada tiga. Tetapi di sini kita harus memerinci, ya. Yaitu dengan kita harus bedakan apakah air najis tersebut adalah air qalil atau air kathir. Ini harus dicatat. Apakah air najis tersebut adalah air qalil atau air kathir? Mau bahas yang mana dulu? Air qalil dulu ya. Air qalil yang najis berarti dia air di bawah 2 kullah, volumenya di bawah 2 kullah dan dia adalah air najis. Berarti ada dua kemungkinan, ya. Dia sifatnya tidak berubah karena kecampuran najis atau sifatnya berubah karena kecampuran benda najis tadi, betul? Jadi ada dua kemungkinan. Kalau kita katakan Anda punya air. Air ini air qalil. Tapi ini juga adalah air najis. Ini adalah air qalil yang najis. Berarti ada dua kemungkinan. Antara sifat air qalil ini berubah karena kecampuran benda najis atau sifat air qalil ini tidak berubah karena kecampuran benda najis. Antara berubah atau tidak berubah sifatnya. Itu dua kemungkinan yang telah kita bahas tadi ya. Kita tahu bahwa air qalil ya walaupun dia tidak berubah sifatnya, dia bisa menjadi najis. Sekedar campuran benda najis, walaupun tidak berubah sifatnya, dia najis. Baik. Untuk air qalil, ya, cara untuk menyucikannya, itu hanya ada satu. Cara untuk menyucikan air qalil yang najis ini, air najis yang qalil ini, cara menyucikannya hanya ada satu metode. Dari tiga metode yang disebutkan, hanya ada satu yang bisa kita gunakan untuk terkait air najis yang qalil. Yang mana? Yang metode kedua. Bi'idhafati tahurin kathirin ilaihi. Ini penting. Bi'idhafati tahurin kathirin ilaihi. Yaitu apa? Yaitu menambah air tahur dan kafir kepada air yang najis yang qalil tersebut. Jadi kita bayangkan ada air najis qalil, air najis volumenya qalil. Kemudian kita tambahkan air tahur kafir. Air tahur kafir kita tambahkan, kita tuang. Sehingga jadi apa? Sehingga nanti air ini menjadi banyak. Sehingga menjadi air kathir. Ya. Kita tambahin air kathir, tentunya kathir tambah qalil, jadi kathir. Gitu ya. Kemudian setelah dia ditambahi dengan air tahur yang kathir ini, kemudian setelah kita tunggu sejenak, kemudian perubahan sifatnya menjadi hilang, ya, maka air najis qalil tadi menjadi tahur. Sehingga awalnya, yang awalnya kita punya air najis qalil, ini awalnya produk akhirnya menjadi air tahur kathir. Produk awalnya adalah air najis qalil, kita datangkan air tahur kathir, kita tuang ke air najis qalil ini, kita tunggu sampai kemudian tidak ada perubahan najis sama sekali, perubahan sifatnya, sampai tidak ada perubahan sifatnya, ini sifatnya berubah menjadi sifat air mutlak, maka baru pada kondisi ini ya dia menjadi air tahur dan volumenya kathir. Ini cara, ini metode untuk menyucikan air ya, metode untuk menyucikan air najis qalil. Baik, jadi Air najis qalil tadi ada dua kemungkinan, antara sifatnya berubah atau tidak berubah. Kalau sifatnya berubah, kita tambahin air tohur kathir, maka kita tunggu sampai, kalau kalau misalnya ya sifatnya tadi itu nggak lagi berubah, sifatnya kembali menjadi sifat air mutlak, maka baru dia menjadi air tohur kathir. Adapun kalau air najis qalil tadi memang tidak ada perubahan sifat, tambahin air tohur kathir, ya sudah. Memang dari awal tidak ada perubahan sifat. Setelah ditambah air tohur kathir, dia menjadi tohur kathir. Taib, ini jelas untuk air najis qalil. Sekarang bagaimana kalau kita punya air najis kathir? Air najis kathir. Air najis kathir. Fa'in zala taghayyuruhu binafsihi. Nah, baru ada tiga metode ini bisa kita terapkan semua. Untuk air najis kathir. Air najis kathir, berarti gimana? Berarti dia sifatnya berubah. Karena kalau air air kathir sifatnya tidak berubah, dia enggak jadi najis. Kalau kita katakan berarti dia, kalau kita katakan kita punya air najis kathir, berarti kita simpulkan bahwa air ini, air kathir ini sifatnya berubah. Salah satu sifatnya berubah karena kecampuran benda najis. Sehingga apa? Sehingga kalau kita punya air najis kathir, kalau kita tunggu beberapa lama, kemudian perubahan sifatnya hilang dengan sendirinya, sifatnya balik lagi menjadi sifat air mutlak sebagaimana biasa sifatnya air. Ya, itu yang kita sebut di sini, yang disebut oleh penulis di sini, zala taghayyuruhu binafsihi. Perubahan sifatnya berubah dengan sendirinya, maka air ini menjadi air tohur kathir. Au bi idafati tahurin ilaihi. Atau metode kedua, kita tambahkan air tahur yang kathir, kita tambahkan ke air tahur kathir ini. Air najis kathir ini. Kita punya air najis kathir, kita tambahkan air tahur kathir. Setelah ditambahkan, kalau sifatnya hilang, sifat perubahan sifatnya hilang, ya. Sifatnya, yakni sifatnya berubah lagi menjadi sifat air mutlak. Perubahan sifat karena najis tadi hilang, maka ini telah menjadi air tohur kafir. Jadi, ya, intinya adalah harus perubahan sifat itu harus hilang. Au binashin minhu wa yabqa ba'dahu kathir. Atau dengan menguras, mengambil sebagian dari air tersebut, kita kuras sehingga tersisa, setelah dikuras ya, yang tersisa adalah air kathir. Jadi kita punya, kita bayangkan ada air najis kathir, kita kuras sehingga setelah dikuras, setelah pengurasan selesai, yang tersisa tetap kathir. Ah, setelah yang tersisa tetap kathir, kemudian kita lihat, oh, perubahan sifatnya hilang. Ingat, ini tetap harus ada, perubahan sifat harus hilang. Karena kalau perubahan sifat itu tetap ada, kita lihat kalimat sebelumnya kita yang dibaca oleh penulis, yang dituliskan oleh penulis, najisun ijma'an. Kalau perubahan sifat tetap ada, walaupun dia kathir sebanyak apa, dia najis ijma'an. Ya, jadi perhatikan hal ini. Sehingga ketika air najis kathir kita kuras, kemudian tersisa tetap kathir, kemudian sifatnya, perubahan sifatnya hilang, yakni sifatnya berubah menjadi sifat air mutlak, maka ini baru hukumnya dia menjadi air tohur kathir. Air tahur kathir. Jadi perhatikan di sini, produk awalnya kita punya air najis kathir, produk akhirnya kita punya air tahur kathir. Ya, adapun yang tadi, yang air najis qalil, produk awalnya air najis qalil, produk akhirnya air tahur kathir. Jadi kita simpulkan bahwa kalau kita memiliki, kalau kita mau menyucikan air najis, maka produk akhirnya selalu air tahur kathir yang tidak ada lagi sifat yang berubah karena najis. Yakni, anak ulangi, tidak peduli bagaimana produk awalnya, selama kita melakukan, kita yang namanya melakukan proses penyucian air najis ini, nggak peduli produk awalnya apakah najis kolil atau air najis kathir, produk akhirnya selalu air tohur kathir, yang sifatnya adalah sifat air mutlak. Baik. Yang sifatnya adalah sifat air mutlak. Jadi di sini kita mendapatkan kesimpulan ya bahwa harus sifatnya selalu berubah lagi menjadi sifat air mutlak. Ya, produk akhirnya selalu harus sifatnya sesuai dengan sifat air mutlak. Kalau ada perubahan sifat, yakni perubahan sifat karena najis tadi tetap ada setelah kita melakukan proses penyucian ini, maka dia tetap najis karena illah najisnya itu tetap ada. Illah najisnya adalah perubahan sifat tadi. Ya. Jadi selama ada perubahan sifat, tidak peduli dia qalil atau kathir, maka dia tetap najis. Baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau terkait masalah idofah di sini ya, metode yang kedua di sini disebutkan. Kita lihat, kita punya dua skenario tadi. Misalkan kita punya air najis qalil. Air najis qalil, bayangkan. Air najis qalil. Bagaimana kalau kita tambahkan air tohur qalil? Tadi kan kita sebut, kita tambahkan air tohur kathir. Bagaimana kalau kita tambahkan air tohur qalil? Apa hukumnya? Hukumnya air tersebut tetap tidak suci, ya air tersebut tetap najis. Mengapa? Karena air tohur qalil, air qalil ini berarti kena air najis. Ini jadi ikutan najis gitu ya. Tapi bagaimana kalau air tohur najis? Air tohur najis gak mungkin. Air najis kathir. Air najis kathir. Air najis kathir, kita tambahi air tohur qalil. Bagaimana hukumnya? Juga tetap tidak bisa menjadi suci. Karena air tohur yang qalil ini kita tambahin ke najis ini, dia jadi najis ya. Jadi harus tohur kathir bi idafati tohurin kathirin ilahi. Ya, itu na'am. Wal kathiru kullatan wal yasiru madunahuma. Air kathir itu dua kullah atau lebih, dan air yasir adalah yang di bawahnya, di bawah dua kullah. Kemudian itu berarti apa itu yang dimaksud dengan dua kullah? Wa huma 500 ritlin bil iraqi takriban. Wa 80 ritlan wa subu'ani wa nisfu subu'i ritlin bil qudsi. Dua kullah itu adalah 500 ritel iraqi takriban la tahdidan. Yani kira-kira 500-an ritel iraqi. Secara kira-kira, bukan secara tahdid, bukan secara presisi. Jadi 500 ritel, perhatikan ritel itu bukan liter. Ritel bukan liter. Liter itu di sini nanti ada lagi di sini. Ini namanya liter. Ini kita ritlin, ritlun. Ini bisa dibaca ritlun atau bisa dibaca rotlun. Ritel atau rotel. Hum sumiyat ritlin bil iraqi. Jadi ritel itu ada ritel iraqi, ada ritel Qudsi, ada Ritel Dimashqi, ada Ritel Syami, ada Ritel Misri, dan seterusnya. Nah, Ritel yang digunakan di sini, ya, yang disebutkan di sini, Ritel yang disebutkan di sini adalah Ritel Iraqi. Dua kullah dalam satuan Ritel Iraqi itu 500-an. Dua kullah itu sama dengan 500-an Ritel Iraqi. Ini kita sedang bicara satuan, ya, satuan volume. Ini enggak SI berarti satuannya. Satuan SI untuk volume apa? Meter kubik. Jadi dua kullah itu sama dengan kira-kira 500 Ritel Iraqi. Atau 80 Ritel Qudsi plus 2/7 plus setengah dari 1/7 Ritel Qudsi. 80 plus 2/7 plus 1/14. Berarti 80 plus 5/14 Ritel Qudsi. Itu dua kullah. Ini Ritel Qudsi berarti apa? Ritel Palestina ini, Ritel Qudsi. Ya, Ritel Iraqi, Ritel yang di Irak. Wa masahatuhuma zira'un wa rubu'un tulan wa ardon wa umkon. Adapun kalau dianggap ini sebagai kubus, gimana dimensinya, ukurannya? Zira' wa rubu'. Panjangnya, lebarnya, dan tingginya adalah zira' wa rubu'. Nah sekarang zira' wa rubu' itu berapa panjangnya? Zira' itu segini ya, satu lengan ini. Zira' wa rubu' berarti satu zira' plus seperempat zira'. Ya, jadi berarti ini 5/4 zira'. Satu zira' kira-kira 43,4 ya, 43,4 cm kira-kira. Jadi zira' wa rubu' kira-kira 54,3 cm. Satu zira' wa rubu' 54,3. Satu zira' saja berapa tadi? Ya, satu zira' ya, dihitung sendiri nanti ya. Anda kok malah lupa barusan, padahal barusan Anda sebutkan ya. Jadi zira' wa rubu' itu 54,3. 54,3 kita bisa hitung. Jadi kita punya zira' wa rubu' itu 54,3. Kalikan 4/5. Itu adalah 1 zira', yaitu 43,46. 43,4 cm itu zira', 1 zira'. Sedangkan 1 zira' wa rubu' 54,3 cm. Nah, antum bayangkan kubus ukurannya 54,3 cm panjang, lebar, tinggi. Itu dua kullah. Dua kullah itu segitu ya. Jadi tidak sebesar yang kita kira. Ya. Itu sudah dua kullah. Wal kullatan tus'an khamsa kirabin takriban. Dan dua kullah, kalau dalam satuan kirab, kirbah, satu kirbah ini 100 ritel iraqi. Kira-kira. Makanya di sini disebutkan dua kullah itu sekitar 5 kirbah, 5 kirok plus 2/9. Kira-kira ya, satu kirbah itu 100-an ritel iraqi. Wa dzalika yusawi bit taqrib 160,5 litron. Ya. 160 wa nisf litron. 160,5. Jadi 54,3 itu sisinya ya. 54,3 pangkat 3 itu sekitar ini. 160.500 cm kubik. Yang itu menjadi 160,5 liter. Oke. Fa idza kana al-ma'u tahur katsiran wa lam yataghayyar bin najasati fa huwa tahurun. Walau ma'abaqaiha fihi li hadithi bi'ri budu'ah as-sabik. Jika air tohur itu kathir, volumenya dua kullah atau lebih, dan tidak berubah sifatnya karena benda najis, maka air tersebut tetap tohur. Walau ma'abaqaiha fihi, walaupun benda najis tersebut tetap ada di dalam air tohur tersebut. Bayangkan antum punya air tohur kathir, kemudian ada benda najis jatuh ke situ. Plung. Sifatnya tidak berubah, sifat air tersebut. Tapi benda najisnya tersebut tetap kita lihat. Ah, mengambang di sini. Selama air tohur kathir ini sifatnya tidak berubah, maka dia tetap tohur. Walau ma'a baqa'iha fihi, walaupun benda najis tersebut tetap ada di dalam air tersebut, li hadithi bi'ri budu'ah as-sabiq. Berdasarkan hadis bi'ri budu'ah. Hadis air di sumur budu'ah. Itu air sumur yang para sahabat bertanya, air sumur ini dibuang ya, pakaian bekas haid, bangkai anjing, dan seterusnya. Zahirnya benda-benda najis tersebut ada di situ. Tapi airnya besar sekali, air sumurnya lebih dua kulah, jauh lebih dua kulah, sehingga air tersebut tetap tidak berubah sifatnya gara-gara benda najis tadi yang di sana. Wa in syakka shakhsu fi kathratil ma'i alladhi waqa'at fihi najasatun wa lam tughayyirhu fa huwa najisun. Ketika seseorang itu ragu-ragu tentang apakah air ini kathir atau qalil, kemudian terkena benda najis, kemudian sifatnya tidak berubah, apa yang harus dilakukan? Toi, kita perhatikan di sini. Ada air, kecampuran benda najis, kejatuhan benda najis, kemudian sifatnya tidak berubah. Kecampuran benda najis, sifatnya tidak berubah. Berarti nanti hukumnya akan berbeda. Kalau ini air qalil, maka dia langsung najis. Kalau dia air kathir, dia tidak najis karena sifatnya tidak berubah. Nah, orang ini ragu-ragu. Apakah air ini volumenya qalil atau kathir? Ah, apa yang harus dilakukan? Maka kita ya menerapkan kaidah ihtiyat, kehati-hatian. Makanya penulis sebutkan di sini fahuwa najis. Kita asumsikan berarti dia qalil. Sehingga kecampuran benda najis sifatnya tidak berubah, dia langsung najis. Ini dalam rangka ihtiyat, dalam rangka kehati-hatian. Ya, karena kita ragu ini qalil atau kathir, ya sudah kita anggap qalil. Sehingga ini jadi najis. Istibahu anwa'il miyahi bi ba'dihi. Wa in istabaha al-ma'u alladhi tajuzu bihi at-taharatu bima'in la tajuzu bihi at-taharah lam yataharra fihima. Wa istanibuhuma jami'an wa yatayammamu bila iraqatin lil-ma'i. Ketika istabaha al-ma', ketika kita punya dua air. Air yang ini boleh kita gunakan untuk taharah, air tahur. Air yang satu lagi tidak boleh kita gunakan untuk taharah, air najis. Atau air haram. Enggak boleh kita gunakan untuk taharah. Ya. Ya, terutama mengangkat hadas. Mungkin kita fokus dulu pada air najis saja ya. Kita fokus pada air najis saja supaya antum tidak terlalu banyak furu ya. Itu nanti kita bahas furu-furu yang banyak tentang air haram itu nanti saja. Kita punya air tohur, kemudian kita punya air najis. Masalahnya kita tidak tahu yang mana yang tohur, yang mana yang najis. Kita hanya tahu salah satunya tohur, salah satunya najis. Seperti misalnya kita dikabarkan oleh orang, antum nanti kalau nyampe sana ada dua air, satunya tohur, satunya najis. Tapi setelah kita nyampe sana, kita nggak tahu yang mana. Tapi kita sudah diberitahu oleh orang bahwa salah satunya tohur, salah satunya najis. Contohnya seperti ini kasusnya. Jadi salah satunya tohur, salah satunya najis. Kita tahu bahwa salah satunya tohur, kita tahu bahwa salah satunya najis. Tapi kita tidak tahu yang mana. Ini namanya istibah. Istibah. Maka apa yang harus dilakukan? Lam yataharra fihima. Kita tidak mencari tahu. Kita tidak mencari tahu. Oh ini kita cari indikasi. Kita enggak mencari indikasi. Kita langsung jauhi keduanya. Wa yastanibuhuma jami'an. Kita jauhi keduanya. Kita tidak gunakan keduanya. Kita tidak berusaha mencari kira-kira kita ya endus-endus baunya kira-kira mana yang masih bau air mutlak atau warnanya, itu berarti namanya, itu namanya tahari. Atau dalam kitab lain itu namanya ijtihad. Yani ijtihad, kita berusaha keras untuk mencari mana yang tahur, mana yang najis. Di mazhab Hambali, jangan melakukan itu. Hindari keduanya. Lalu gimana kalau menghindari keduanya? Kita nggak punya air lain. Ya, kita nggak punya air lain. Kalau ada punya air lain, jelas-jelas tahur, air lain tahur, ya sudah gunakan itu gitu ya. Cuma satu-satunya air yang kita punya adalah dua ember ini. Yang kita nggak tahu yang mana tahur, yang mana najis. Apa yang harus kita lakukan? Jauhi keduanya, kita tayamum. Bila iraqatin lil ma. Tanpa membuang air tersebut. Karena sebagian ulama ada yang berkata, dalam kondisi ini kita harus wajib membuang kedua air tersebut. Sehingga kita kemudian tayamum, sehingga tayamum kita benar-benar dilakukan setelah kita nggak punya air sama sekali. Ini di mazhab Hambali tidak perlu. Tidak perlu membuang air tersebut. Karena bisa jadi nanti orang yang tadi ngasih tahu datang kemudian ngasih tahu, ini loh yang tahur. Kalau gitu kan berarti kalau kita sudah membuangnya berarti itu mubazir. Ya, buang-buang air. Jadi air tersebut tetap kita tidak buang, tapi kita langsung tayamum. Baik. Apa alasannya? Ya, apa alasannya? Li'annahu ishtabahal mubahu bil mahdhuri fi ma la tubihu ad-darurah. Karena kondisinya adalah kita sedang tidak bisa membedakan adalah kita sedang tidak bisa membedakan antara air tahur yang mubah untuk digunakan dengan air najis yang itu tidak boleh untuk digunakan kecuali dalam kondisi darurat. Sementara kita tidak sedang dalam kondisi darurat. Nyawa kita tidak sedang terancam. Sehingga kita harus menjauhi keduanya. Falam yajuz at-tahari kama law kana an-najisu baulan aw ishtabahat ukhtuhu bi asnabiyah. Sebagaimana ya, maka tidak boleh kita melakukan tahari, berusaha mencari indikasi, berusaha menebak, ya, jangan kita lakukan itu. Sebagaimana kalau air najis tadi adalah air kencing. Jadi enggak kita bedakan air najis ini adalah air najis atau memang air kencing. Air kencing itu ya jelas enggak bisa kita gunakan untuk taharah ya. Tapi kan ada bedanya, air najis, air tahur yang kecampuran benda najis sehingga menjadi air najis atau air yang memang dari sananya adalah air kencing yang najis gitu ya. Kan memang gini adalah dua dua hal yang berbeda, air najis dengan air kencing memang dua hal yang berbeda. Nah, sebagian ulama membedakan antara kalau kita istibahnya antara air tahur dan air najis atau istibahnya antara air tahur dengan air kencing. Ini sebagian ulama mazhab Syafi'i itu membedakan. Tapi kalau di mazhab Hambali disamakan. Istibah, baik istibahnya antara air tahur dengan air najis atau istibahnya antara air tahur dengan air kencing sama perilakunya. Apa yang harus kita lakukan? Apa perilaku kita? Jauhi keduanya, kita tayamum. Gak perlu membuang air itu. Karena bisa jadi nanti ada orang yang tahu, oh ini loh yang tahur, ini yang kencing, ini tahur, ini yang najis. Nah, jadi kita gak mubazir jadinya. Kita akhirnya tahu mana yang tahur. Sebagaimana pula ketika kita mau menikahi ya seseorang perempuan dari kampung tertentu, cuma masalahnya kita tahu bahwa saudari kita, baik saudari kandung atau saudari persusuan, itu ada di kampung tersebut, kita tidak tahu yang mana. Apa yang harus dilakukan? Jangan nikahi salah seorang pun dari kampung tersebut. Mengapa? Karena ya kita tidak bisa menghindari yang haram kecuali dengan melakukan hal ini. Kita tidak bisa menghindari air najis, kita tidak bisa menghindari menggunakan air najis kecuali setelah kita menghindari dari keduanya. Karena memang kita tidak bisa membedakan mana yang tahur, mana yang najis. Kita tidak bisa, yakni bukankah kita diharamkan untuk menggunakan air najis? Naam. Kita tidak bisa menghindari keharaman ini kecuali kalau kita menghindari keduanya. Betul? Nah. Demikian pula Kalau misalnya ada 5 orang perempuan, kita nggak tahu. Kita cuma yakin salah satunya saudari kita. Cuma kita tidak tahu yang mana. Bukankah kita dilarang untuk menikahi saudari kita sendiri, saudari kandung atau saudari persusuan? Eh, na'am, kita diharamkan. Kita dilarang. Keharaman ini tidak bisa kita hindari kecuali dengan kita tidak menikahi 5 orang tadi semuanya. Ya, itu maksudnya. Ma la yatimmu tarkul haram illa bih. Fahuwa haram. Sesuatu yang tidak bisa kita meninggalkan keharaman kecuali dengan menghindari hal tersebut, maka ini haram juga. Ya, ini jalan untuk menuju keharaman, enggak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk menghindari keharaman ini, ya. Kalau tidak ada jalan lain kecuali satu jalan ini, maka satu jalan ini wajib untuk dilakukan. Tidak ada jalan lain untuk menghindari keharaman kecuali dengan tidak menggunakan air sama sekali yang manapun, atau tidak menikahi ya perempuan yang manapun, ya, maka ini wajib untuk dilakukan. Jangan kita nikahi semuanya, ya, karena kita tidak tahu mana yang saudari kita, mana yang bukan. Kita tidak tahu mana yang tohur, mana yang najis. Baik. Kalau ditanya, bagaimana seseorang ini tayamum sementara dia ada air di sebelahnya? Kalau ada yang bertanya, tadi kan kita, kalau ada air tohur, ada air najis, kita nggak tahu yang mana, apa yang harus kita lakukan? Jauhi keduanya, kita tayamum. Tanpa harus membuang air tersebut. Gimana caranya ada orang tayamum sementara di sebelahnya ada air? Kita katakan, ya ini sama kondisinya seperti ada sumur, di sebelah antum ada sumur, tapi antum nggak bisa ngambil air dari situ, nggak ada timbanya. Gimana caranya? Antum tayamum. Antum di padang pasir, nggak ada air lagi, kecuali sumur ini. Antum ngelihat sana, ada air di bawah sana. Nggak ada timbanya tapi. Masa antum nyemplung? Gimana? Apa yang harus antum lakukan? Tayamum, walaupun di samping antum itu air melimpah, tapi di bawah, di sumur. Nggak ada timbanya. Taib. Wayalzamu man 'alima bi najasati syai'in minal ma'i aw ghairihi i'lamu man arada an yasta'milahu fi taharatin aw syurbin aw ghairihima li haditsi ad-dinun nasihah rawahu Muslim. Wajib bagi orang yang mengetahui najisnya sesuatu, baik itu najisnya air atau najisnya pakaian atau najisnya benda atau najisnya apapun, wajib bagi orang yang mengetahui najisnya sesuatu untuk memberitahu kepada orang yang hendak menggunakan benda najis tersebut. Baik menggunakannya untuk taharah atau menggunakannya untuk minum atau untuk selainnya. Pakaian dia mau pakai misalnya. Orang yang tahu bahwa itu najis wajib untuk memberitahu orang lain yang hendak memakainya, yang hendak menggunakannya bahwa itu najis. Apa dalilnya? Hadis ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Rawahu Muslim. Hadza wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan ya dalam bab al-aniyah, bab tentang wadah dalam pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.